بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan lagi درس kita dari kitab Riyadhus Shalihin setelah hari yang kemarin kita libur karena ada ujian. Di yang lalu kita masih di bab apa? Al-Hath ala Izdiyat minal khair fi awakhir al-umur, tentang apa? Motivasi untuk banyak menambah kebaikan di akhir usia, di akhir umur. Ayat telah kita baca, kemarin juga kita telah membaca hadis. Lah sekarang ada satu hadis lagi yang terakhir dalam bab ini. Itu berbicara tentang apa? Akhir usia Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang diperbuat? Apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika di akhir hayatnya? Maka tidak bukan dan tidak lain memperbanyak kebaikan, yaitu dengan bertasbih, tahmid dan istighfar. Hadis yang terakhir ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a Syekh Badr." Bahwasanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu telah memasukkan saya, menyertakan saya bersama para tokoh-tokoh Badr. Artinya para apa? Pemimpin-pemimpin dari sahabat Rasul yang ikut Badr. Artinya bersama orang tua-tua, para tokoh-tokoh dari kalangan sahabat. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi faqala. Nampaknya di beberapa orang itu di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada sesuatu, artinya ke tidak enakan gitu, dan berkata mereka, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'u mithluh. Kenapa anak ini kok dihadirkan bersama kami, duduk bersama kita? Innahu man haitsu 'alimtum. Maka Umar pun berkata, ya sebagaimana kalian tahu, artinya tentang kecerdasan dan kepandaian Abdullah bin Abbas ini, Ibnu Abbas ini. Fada'ani dhata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Maka aku pun dipanggil dan diajak masuk duduk bersama mereka, para tokoh-tokoh Badr. فَمَرَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُ لِيُرِيَهُمْ. Tidaklah aku tahu kenapa mereka memanggil aku, mengajakku untuk masuk, kecuali Umar ingin menunjukkan kepada mereka tentang aku. مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Maka Umar ketika itu bertanya kepada yang hadir. Siapa yang hadir? Siapa? Hah? Siapa yang hadir di majelis? Hah? Siapa yang di majelis Umar? Asy-Syaikh Badr. Tokoh-tokoh para sahabat yang hadir perang Badr, ditambah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Umar bertanya kepada hadirin yang hadir itu, "Ma taqulun fi qaulillah ta'ala?" Apa yang kalian tahu, pendapat kalian bagaimana dengan ayat idza jaa nasrullah wal fath? Hat, apa yang kalian tahu? Faqala ba'dhum umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fata' alaina. Kata sebagian mereka, ayat ini berbicara atau memerintahkan kepada kita agar kita nahmaduhu, memuji Allah, dan nastaghfir, memohon ampunannya ketika pertolongan Allah datang dan dimenangkan atau Fathul Makkah, dibukanya pintu Makkah kepada kita. Wasa kata ba'dhum fala yakul syai'an. Sebagian menjawab seperti tadi, sebagian diam. Jadi ada berapa kelompok? Ada dua. Yang pertama apa pendapatnya? Apa pendapat pertama? Apa katanya? Ingat? Apa pendapat pertama kata para tokoh ini tentang idza ja'a nasrullah wal fath? Anta. Naam. Ketika datang apa? Pertolongan dari Allah dan diberi kemenangan, maka kita disuruh untuk memuji Allah dan banyak beristighfar. Ini pendapat pertama. Sementara kelompok yang lainnya diam, tidak berpendapat. Ingat ya, apa pendapatnya, paham ya? Faqala li akadzalika taqul ya Ibnu Abbas. Kemudian Umar pun berkata kepada Ibnu Abbas, apakah begitu menurut kamu wahai Ibnu Abbas? Faqultu la, tidak demikian. Qala fa ma taqul? Maka Umar pun berkata, terus apa menurut kamu? Qultu huwa ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini ayat ini, surat ini berbicara tentang ajalnya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Allah memberitahukan kepada Rasul, qala idza jaa nasrullah wal fath, jika datang nasrullah, pertolongan Allah dan fath, dibukanya kota Mekah, wadzalika alamat ajalika, ini menunjukkan akan datangnya ajalmu, sudah dekatnya ajalmu. Kalau pertolongan Allah datang, terus apa? Mekah telah terbuka untuk kaum muslimin. Sebelumnya kan tertutup, enggak boleh. Maka ketika tanda-tanda ini datang, ada, itu tanda ajal kamu sudah dekat. Lah kalau ajalnya sudah dekat, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, banyak-banyaklah mensucikan Allah dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Tuhanmu, dan beristighfarlah, memohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah tawwaba, Maha mengampuni. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ma a'lam minha illa ma taqul. Tidaklah aku tahu kecuali seperti apa yang kau ketahui. Menunjukkan apa? Apa yang dipahami Umar persis seperti apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Karena ketika di usia tua, Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ketika ajal telah dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk banyak memuji Allah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syahidnya. Kenapa hadis ini diletakkan? Karena perintah Allah kepada nabinya di akhir usianya, ketika telah datang, ketika dekat ajalnya datang, maka untuk banyak-banyak apa? Tasbih, tahmid, dan istighfar. Berkata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, zakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ana Umar ibn al-Khattab kana yudkhilahu fi asyah Badr. Dikatakan al-mu'allif radhiyallahu anhu rahimahullah, dari apa yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang Umar ibn Khattab telah memasukkan dia, menyertakan dia di majlisnya tokoh-tokoh Badar. Wa kana min sirati Umar wahdihi radhiyallahu anhu annahu yushawir an-nas dhu ra'i fi ma yushkilu alayh. Dari kebiasaan Umar, kalau ada muskilah, kalau ada masalah, maka kebiasaan Umar itu mengumpulkan orang-orang yang punya ra'yu, artinya orang yang bijak, untuk dikumpulkan untuk diajak musyawarah. Bagaimana nih jalan keluar? Apa nih menurut antum sekalian? Diajak berunding. Kebiasaan Umar adalah mengajak mereka berunding. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah di dalam apa suatu masalah. Kalau ada masalah, maka ajaklah berunding musyawarah. Wa syura syar'iyyah laysat takunu majlis al-syura hatta yakunu musyarikan fil hukum. Perlu diketahui apa itu musyawarah syariah itu. Yang namanya musyawarah syariah bukanlah mengajak berunding di dalam hukum yang sudah ada. Bukan itu musyawarah syariah. Lakin syura syariah anna waliul amr idza ashkala alaihi umur minal umur jama'a an-nas lahu min dzawir ra'y wal amanah min ajli an yastashiruhum fil qadhiyah al waqi'ah. Syura syariah yaitu ketika waliul amr ada sesuatu yang iskal, ada masalah. Dari suatu masalah, maka waliul amr itu mengumpulkan orang-orang. Siapa orang-orangnya? Bukan sembarangan orang, tetapi dipilih. Dawir ra'yi wal amanah. Orang yang punya keahlian, punya pengetahuan, punya pikiran yang kuat, dan juga amanah. Bukan sembarang orang, bukan ahli maksiat terus diajak berunding untuk memikirkan masyarakat. Bukan itu. Bukan sembarang orang asal pintar terus diajak berunding, tidak. Tetapi orang yang punya amanah dan juga orang yang punya betul-betul kemampuan berpikir, paham di bidangnya. Fakana min huda Umar radhiyallahu anhu wa min sunnatihi al-mashkurah wa sa'yahu al-hamid anu yushawir an-nas yajma'uhum liyastashiruhum fil umur syar'iyyah wal umur siyasiyah. Di antara kebiasaan Umar dan petunjuk yang dijalankan oleh Umar adalah ketika ada muskilah, baik tentang hukum bagaimana menerapkannya atau bagaimana memahaminya, atau masalah-masalah lain tentang siasat, bagaimana untuk berperang, apa yang harus kita lakukan menghadapi apa negeri A, negeri B, bagaimana kita mengatur negeri ini menghadapi ahlul bid'ah, apa yang harus kita lakukan. Kebiasaan Umar adalah mengajak berunding dengan sahabat-sahabatnya yang dzawil uqul dan apa amanah. Wa kana yudkhilu ma'asyah al-Badr ay ma'al kibar as-sahaba radhiyallahu anhum Abdullah bin Abbas. Wa ketika itu Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas bersama majlis yang dihadiri oleh Asyah al-Badr, pembesar-pembesar Badr, tokoh-tokoh Badr yang biasa diajak oleh Umar apa dialog musyawarah, disertakan pula ketika itu Abdullah bin Abbas. Lah bagaimana Abdullah bin Abbas ketika itu? Wa kana saghirun nas saghirus sin binisbah li haula. Keadaan Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil, masih muda sekali dibanding mereka. Fawajadu fi anfusihim kaifa yadkhulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'a asyah al-qaum walam abna mithluhu wala yudkhiluhum. Wala yudkhiluhum. Ada di hati mereka sesuatu, bagaimana kok Umar memasukkan Abbas, apa Abdullah bin Abbas beserta tokoh-tokoh Badr. Mereka orang tua-tua. Sementara mereka juga punya anak-anak. Semisal Abdullah bin Abbas, usia Abdullah bin Abbas. Kok tidak dimasukkan, tidak disertakan bersama mereka? Apa ini? Ada apanya? Kok Umar begini? Fa'arada Umar radhiyallahu anhum, fa'arada Umar radhiyallahu anhu ayuriyahum makana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min al-ilmi wal-zaka wal-fitnah. Maka Umar ingin menunjukkan kepada hadirin bagaimana kecerdasan, kemampuan apa Abdullah bin Abbas ini di hadapan mereka. Fajama'ahum wa da'ahu, maka dikumpulkanlah mereka, para apa Asyikh al-Badr, tokoh-tokoh ini, dan dipanggil pula siapa? Abdullah bin Abbas. Fa'urida alaihim hadha surah, maka diajukan soal tentang surat ini. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitu an yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa maknanya ini? Fanqasamu ila kismin lama sa'alahum anha ma takhulu fiha. Ketika ditanya oleh Umar tentang surat ini, maka ada dua kelompok di antara mereka. Qism sakata, yang pertama kelompok yang diam, tidak menjawab, seperti tadi ketika Anas sampaikan soal, maka di antara kalian ada yang diam membisu walaupun sudah ditunjuk, ada yang menjawab. Terus qism qala, adapun ada bagian yang mengatakan innallaha amarana idza ja'ana nasr wal fath an nastaghfir li dzunubina wa an nahmadahu wa nusabbihu bihamdihi. Ada di antara mereka mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita ketika datang nasrullah, pertolongan Allah datang dan dibukanya Fathu Makkah atau diberikan kemenangan, kita anastaghfiru li dzunubina, maka diperintahkan kita untuk beristighfar atas dosa-dosa kita. Wa nahmidahu wa nusabbiha bihamdihi, dan kita apa? Untuk memuji Allah dan mensucikannya dengan banyak menyebutkan apa, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Umar radhiyallahu anhu arada an yu'arrifa ma maghza hadhihi surah. Akan tetapi Umar radhiyallahu anhu menghendaki untuk memberikan pelajaran kepada mereka apa maksud yang ada dalam surat ini, apa pelajaran dari yang dimaksud dalam surat ini itu apa. Walam yurid ayu arifa makna tarkibi min haitsu alfat wal kalimat. Bukan yang dimaukan Umar maknanya, apa makna yang ada secara lafad demi lafad dalam surat ini, apa maknanya, bukan itu yang dimaukan oleh Umar. Tapi maksud dari surat ini itu apa. Fasa'ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Ma taqul fi hadhihi surah?" Apa makna dari surat ini? Qala huwa ajal Rasul Rasulullah sallallahu alaihi yakni alamah qurb ajalahu. Maknanya telah dekat ajalnya Rasul sallam. A'tahu Allah iyah idza ja'a nasrullah wal fath. Ajal itu akan dekat kalau Allah memberikan kepadanya apa? Nasr dan fatah Al-Makkah. Yakni fatul Makkah. Fa idza dzalika alamat ajaluk. Kalau datang pertolongan Allah dan dibukanya fatul Makkah, maka itu alamat dari ajalnya Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka yang harus dilakukan oleh Rasul apa? Fasabbih. Banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah mensucikan Allah dengan apa? Hamd. Banyak-banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Faqala ma'alam fima illa fi ma'alam fiha illa ma'alamta. Tidaklah aku ketahui kecuali seperti apa yang kau ketahui, wahai Abdullah bin Abbas. Wa dhahara bidzalika fadl Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam majlis ini nampak apa keutamaan Abdullah bin Abbas dibanding yang lainnya. Bagaimana Abdullah bin Abbas keilmuannya, kehebatannya. Fa fi hadha isyara ila annahu yanbaghi lil insan ayuftin al-maghza al-ayat al-karimah. Dalam kejadian ini ada satu isyarat. Hendaknya manusia itu untuk mencari tahu maksud dari ayat. Yang kita perlu pelajari apa maksud dari ayat yang mulia ini. Fa innal ma'na dhahir alladhi yafham minal kalimat wa tarkibat hadzal amr qad yakunu sahlan. Bisa jadi kalau apa yang dimaksud dari ayat secara tarkib lafaz ayat, tarkibnya saja itu perkara yang mudah, makna lafaznya saja itu perkara yang tidak terlalu sulit. Lakin maghza al-ayah allati aradahu Allah taala huwa allati yahfa ala kathiri minan nas. Adapun maksud yang terdapat dalam ayat atau terdapat dalam surat, makna yang terkandung sesungguhnya, ini yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Fayahtaj ila faham yu'tihu Allah ta'ala man yasha. Ini perlu paham. Yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Adapun maksud, tidak semua orang mudah mengetahuinya, tetapi hanya orang-orang yang Allah berikan hanya orang-orang yang Allah kehendaki untuk beritahu kepadanya. Wa qaulu tabaraka wa ta'ala fasabbih bihamdi rabbik ay sabbihillah mashuban bilhamd, yaitu apa makna fasabbih bihamdi rabbika? Sabbih di sini apa maknanya? Bagaimana caranya? Sabbih di sini adalah mensucikan Allah. Mashuban bihamdi, yaitu penyucian Allah yang diiringi dengan hamd dengan memujikan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus diiringi tasbih dengan diiringi tahmid. Falba'huna lilmusahabah. Fasabih bihamdi. Ba di situ kata Syekh Al-Utsaimin lilmusahabah, selalu diiringi. Ketika Anda bertasbih, maka diiringi dengan tahmid. Dalika li'annahu idza kana tasbih mas'uban bil hamd fa innahu bihi yatahaqqaq al kamal. Karena kalau kamu bertasbih diiringi dengan tahmid, maka ini akan menguatkan atau membuktikan tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-kamal la yatahaqqaq illa bi'intifa' al-uyub. Karena kesempurnaan itu tidak akan terbukti, tidak akan terwujud kecuali dengan intifa', dengan peniadaan al-uyub. Meniadakan aib-aib yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada, tidak mungkin Allah punya aib. Yang ada adalah kesempurnaan. Maka dengan peniadaan al-uyub wa thubut sifatil kamal dan menetapkan sifat kamal, li'anal kamal la yatahaqqaq illa bi intifal uyub wa thubut sifatil kamal, fa intifal uyub ma'khud min qawli subhanahu. Li'anna tasbih ma'nahu tanzih an kullun naqs wal uyub. Intifal uyub terambil dari ucapan subhanaka. Subhanaka. Ketika kita mensucikan Allah, artinya kita dalam keadaan menghilangkan aib-aib yang ada karena kita mensucikan Allah. Wa thubut sifatil kamal tasbih ma'nahu tanzih an kullu naqs wal uyub. Tasbih maknanya tanzih, pembersihan, peniadaan dari setiap sifat yang kurang dan yang aib. Thubutil kamal ma'hud min qawlihi bihamdika. Li'an al-hamd wasifat mahmud bisifatil kamilah. Thubutil kamal, penetapan kesempurnaan Allah terambil dari kaulnya Bihamdika. Kalimat hamd bihamdika itu menunjukkan sifat, kita menetapkan sifat kamal yang ada pada Allah SWT. Karena sifat alhamd, suatu sifat yang terpuji dengan sifat kesempurnaan. Ketika kita menyebutkan alhamdulillah, artinya kita sedang menetapkan sifat kesempurnaan Allah yang terpuji, yang maha terpuji. Walaysa huna thana kama huwa al-mashhur inda kathir al-ulama min al-ulama. Kebanyakan orang menerjemahkan alhamd cuma sekedar pujian saja. Lah yang benar, idza qala alhamd huwa thana' 'ala Allah bil jamil. Ba'dhuhum yaqulu bil jamil al-ikhtiyari wa ma ashbahu dhalik. Kebanyakan orang mengucapkan hamd maknanya adalah cuma sekedar pujaan kepada Allah dengan sifat yang indah. Tidak demikian. Kita lihat dalil Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, hadis yang dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW ketika mengatakan Inna Allah Ta'ala qasamat as-salah baini wa bainal abdi nisfaini, yakni al-fatihah idha qala alhamdulillah rabbil alamin qala hamadani abdi, fa idha qala ar-rahman ar-rahim qala asna alai abdi. Apa kata Allah ketika seorang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ketika alhamdu, maka Allah mengatakan hamadani abdi, telah memuji aku, hamba-Ku. Idza qala ar-rahman ar-rahim asna alai abdi, asna alai abdi. Kalau bahasa Indonesia alhamd dan asna sama. Repotnya dalam bahasa Indonesia apa coba? Alhamd, pujian, memuji. Asana juga puji. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, alhamd dan sana sama, padahal yang dimaukan berbeda. Alhamd ada unsur penetapan dan peniadaan sifat kurang, penetapan sifat al-kamal. Sementara asna cuma pujian saja. Ini yang dimaksud Syekh wallahu a'lam. Fa farq bain al-hamd wa al-thana. Inilah fa farraqa bain al-hamd wa al-thana. Maka dalam hadis Abu Hurairah ini dibedakan antara al-hamd wa al-thana. Al-hamd lebih tinggi, adanya penetapan sifat kamal dan tanzih dari sifat an-naqs dan aib dan uyub. Wal muhim anna al-insan idza jama'a baina tasbih wal hamd faqad jama'a baina itsbat al-kamal lillah wa nafa' an-naqais anhu. Kata Syekh, lah kalau kita bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telah mengumpulkan, menetapkan sifat kamal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menafikan naqais anhu, kekurangan-kekurangan. Sifat kurang yang ada pada Allah enggak ada, Allah enggak punya sifat kurang. Menafikan sifat kurang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma qawlu wastaghfiruh fama'nahu utlub minhu al-maghfir. Adapun di dalam hadis ucapan istaghfiruh, mintalah ampun kepadanya, maknanya adalah utlub minhu al-maghfirah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maghfirah hiya at-tajawuz 'an adh-dhunub was-sitr. Adapun maghfirah adanya terlampauinya tajawuz an-dzunub dan tertutupinya. Semoga dilewatin gitu loh. Tidak dihitung dan ditutupi segala dosa-dosa itu. Yani al-maghfirah tajma' baina as-sitr adh-dzunub wa tajawuz anhu. Jadi yang namanya maghfirah itu meliputi ditutupinya dan dilewatin, tidak dihitung, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika min madlul istiqaquha fa innaha ma'khudah min al mighfar wa huwa ma yudha ala ra's inda al harb li yaqiya as-siham. Apa sih asal maghfirah itu? Maghfirah itu diambil dari asal kata mighfar, yaitu penutup kepala ketika dalam peperangan, pelindung kepala agar tidak terkena dari dari panah itu mighfar. Makanya ketika kita memohon ampunan kepada Allah adalah minta perlindungan dari dosa-dosa ini agar tidak terhitung, tidak mendapatkan azab dari dosa-dosa ini. Amma qala innahu kana tawwaba fihi anna Allah azza wa jal mawsuf bi kathr tawbah liqawli tawwaban wa hiya sigha mubalagha likathratu apa man yatubu Allah alayhi. Adapun tawwaba, innahu kana tawwaba, Allah azza wa jal disifati dengan tawwaba karena Allah suka memberikan ampunannya, Maha Pengampun. Ini adalah sighah mubalaghah, artinya sangat-sangat Maha Pengampun Allah itu, karena seringnya, mudahnya Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Terus apa? Syekh menerangkan tentang taubat, sudah pernah kita bahas, kita langsung saja. Wa yanbaghil insan ayukatsir min hadza dzikr fi ruku' was sujud. Maka kata Syekh, hendaknya manusia untuk memperbanyak apa? Dzikir ini di dalam rukuknya, di dalam sujudnya. Kita hanya harus banyak apa? Bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Yaitu dalam rukuk dan sujudnya seperti yang diajarkan Rasul, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, di dalam sujud atau rukuk ada ajaran meliputi tiga perkara ini, yaitu tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, hendaknya kita banyak apa mengucapkan ini. Fa innahu jami' baina dzikir wa du'a, dalam dzikir ini kita lihat terhimpunnya antara dzikir dan doa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukatsir ayyaquluhu fi ruku'ihi wa sujudihi ba'da nuzuli hadhihi surah. Lah, setelah surat ini turun, Nabi banyak menyebutkan apa berdoa dengan doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Ini kapan Rasulullah lakukan? Ketika menjelang wafatnya, setelah turunnya ayat apa surat ini. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bab ini. Insyaallah di bab selanjutnya, bab bayan kasrat turukul al khair. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala